such a blessing, yeah. To never sit to wish it in heaven, yeah. Whoa, whoa, whoa. Oh, gimana? Lanjut. Syukur performance. Thank you. gentlemen, I'm your DJ. You masih pacaran, kata layang-layangan. Udah kau ucap, jalan cerita telinga. Setelah menikah, kau jauh berubah. Cepat juga kamu. Sound of DJ Dill. Yeah, DJ Dill. DJ Deo.